saya pernah melihat, bahkan sering ada orang yang sholat tiga rakaat sujud, kedua telapak tangannya menghadap ke bawah. Dia begini, Allahu Akbar. Tidak mengangkat tangannya. Nah kalau dia begini, berarti ujung jarinya enggak sejajar. Bahwa ujung jari dia, nah, dia luruskan begini, supaya sejajar. Jelas ya? Baik, ini banyak pertanyaan saya enggak jawab ya. Waktunya sudah berlalu 15 menit. Baik, segera untuk mengarah ini dulu, akhir dari dorong kita pada kali ini. Saya berharap semoga apa yang kita kaji dan kita pelajari pada hari-hari ini ada manfaatnya untuk seluruh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, menjadi penyejuk, penenang dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari orang yang tidak dikabulkan doanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuafkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.